Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm al-kiram, hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah al-fursah al-aliyah nuwasil darsa al-kitab al-adab al-mufrad al-mukhtasar min hajil qasidin lil-imam ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wa qad taqaddama ana ba'du al-fusul alladhi dhakarahu al-musannif rahimahullahu ta'ala fi adab al-diyafah. فقال المصنف رحمه الله تعالى فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة. Ini diantara jawaban dari sebagian pertanyaan para talabah terkait dengan undangan-undangan yang menyelisihi syariat. Kata beliau, kalau makanan yang dihidangkan dalam undangan tadi adalah makanan-makanan haram, entah secara zatnya haram, seperti yang saya contohkan kemarin, ya, nah, diundang teman untuk reuni, barakallahu fikum, na'am, teman satu sekolah, party, pesta. Nah, yang dihidangkan ya tadi narkoba, miras, ya. Nah, minuman keras, es batu, barakallahu fikum, na'am. Ya. Sama minuman-minuman beralkohol lainnya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Atau secara barakallahu fikum bukan zatnya yang haram tapi diambil, diperoleh dengan cara yang haram, makanan yang dihidangkan makanan-makanan halal, barakallahu fikum, ya, ada rawon, ada soto, ada bakso, nah, barakallahu fikum, ada sambal culu-culu, ya, barakallahu fikum. Tetapi makanan itu dihidangkan oleh seseorang yang memang penghasilannya dari murni perkara yang haram. Seperti kemarin yang saya contohkan, ya, temannya itu adalah misal bandar narkoboy, ya. Atau barangkali fikum seorang rentenir, atau CEO barangkali fikum naam pinjol, ya, naam. Dan memang dari itu saja penghasilannya, nggak ada yang lain barangkali fikum naam. Jadi cara dia memperoleh harta itu dengan cara yang diharamkan dalam syariat. Makanan yang dia hidangkan halal. Bagaimana sikap kita? Falyamtani minal ijabah. Maka hendaknya dia menolak untuk memenuhi undangan. Minta maaf. Ya. Nah. Baik. Afwan, ya, Mas. Afwan, bro. Nah, afwan, ya, atau maaf, tayyib. Saya enggak bisa datang. Nah, gimana kok enggak bisa datang? Saya kasih ongkos nanti, jangan khawatir, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, enggak bisalah pokoknya. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Wa kadzalika idza kana min furushin muharramatin. Demikian juga kata beliau, termasuk di dalam hal ini, apabila di dalam undangan dan pesta tersebut adab, ya, permadani-permadani, karpet-karpet, barang-barang fikum, atau sofa-sofa yang diharamkan karena dia terbuat dari sutra. Ya, nah, saking kayanya. Ya, karpetnya itu berbahan sutra murni. Barakallahu fikum. Nah. Itu miliaran harganya, ya. Nah, sofanya juga demikian, barakallahu fikum. Nah. Dia kalau mau masuk, ya menginjakkan kakinya ke permadani sutra tadi. Dia kalau mau duduk, sofanya juga sutra. Nah, sebagaimana Imam Ahmad ketika diundang barakallahu fikum oleh kerajaan, beliau enggak berkenan masuk. Selama permadaninya masih itu, saya enggak mau masuk. Barakallahu fikum. Nah. Au ina'in muharramin, atau barakallahu fikum, ina, ya, ina itu bisa diartikan barakallahu fikum tekonya, ya, ceretnya, barakallahu fikum, tempat yang digunakan untuk menampung minuman-minuman di pesta tadi adalah tempat yang diharamkan di dalam syariat, yaitu terbuat dari emas dan perak. Nah, enggak boleh, ada larangan secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita makan dan minum dari tempat yang berbahan emas atau perak. Barakallahu fikum. Nah. Kalau ini mungkin jarang ya di zaman kita. Kalau zaman-zaman dahulu masih banyak kita temukan. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan gelas, kaca, atau barakallahu fikum milamin, ya, marmer, barakallahu fikum. Nah. Au mizmarun au suwarun, atau di dalam pesta tadi, undangan tadi, terdapat, ya, mizmar, seruling, naam, organ tunggal, barakallahu fikum, tayyib, ya, mengundang biduan-biduan yang cantik-cantik. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang seksi-seksi. Ya. Nah. Mengundang penyanyi dan organ tunggal. Alat musiknya komplit. Nah, iya. Atau kalau yang kelasnya lebih tinggi, ya, dia mengundang band-band ibu kota yang terkenal, barakallahu fikum. Nah, ya, untuk acara off air, ya, orang kaya, barakallahu fikum. Nah. Atau di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Barakallahu fikum. Na'am. Maka kita tidak diperkenankan untuk datang ke sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa kadzalika idza kana ad-da'i zaliman aw fasiqan aw mubtadi'an aw mufakhiran bidawatihi. Demikian juga tidak boleh kita hadiri apabila yang mengundang tadi adalah orang yang zalim. Nah, terkenal ya, barakallahu fikum. Dia seorang yang punya penguasa, yang punya kekuasaan dan otoriter. Dia merampas harta orang seenak dan sesukanya dia. Mengambil tanah, rumah, kendaraan, nah, dengan zalim. Barakallahu fikum. Nah. Dan dia teman Anda. Dan mengundang Anda untuk datang. Anda tahu orangnya zalim, terkenal. Atau orangnya fasik. Ya, seperti tadi. Ya, dia bandit. Barakallahu fikum. Na'am. Bandar judi. Atau minuman keras dan yang semisal dengannya. Atau yang mengundang tadi adalah tokoh ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Na'am. Ya. Tokoh Syiah Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau seseorang yang membanggakan ya dengan dakwah bid'ahnya tadi, barakallahu fikum. Nah. Maka kita juga tidak diperkenankan untuk hadir di acara tersebut, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Terkait dengan hajatan yang ada unsur musik-musiknya, mengundang biduan, organ tunggal yang semisal dengannya. Ya, terutama bila yang mengundang adalah sanak famili, keluarga atau bahkan tetangga rumah, sebagian ahli ilmu menasihatkan kita untuk masih bisa kita datang, tapi tidak pas rame-ramenya acara. Ya. Entah kita datang sebelum acara rame atau kita datang setelah acara bubar. Paham ya? Nah, untuk menjaga barakallahu fikum na'am hati agar tidak barakallahu fikum terjadi prasangka-prasangka yang tidak baik. Gitu ya. Nah. Dan barakallahu fikum saya rasa mereka bisa memaklumi. Mengerti. Ya, nah, sebagian kaum muslimin itu sudah paham. Ya, si fulan ini anak pondokan santri memang enggak suka rame-rame yang kayak gitu. Ya, nah, sehingga mereka bisa memaklumi barakallahu fikum. Nah. Sampean kok datangnya terlambat, Mas. Wis entek kabeh iki panganane, enggak popo, Mas. Ya, nah. Yang penting saya bisa mendoakan jenengan ya. Nah, rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Diparingi selamat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Enggak masalah enggak dapat makanan. Ini ada sedikit kado. Nah, ya. Itu senang orang yang punya hajatan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu ya, itu cara mensiasatinya. Imma kita datang lebih dahulu atau kita datang setelah acara bubaran. Barakallahu. Karena yang diharamkan itu bukan walimahannya, bukan pestanya, tapi ada musiknya itu. Paham? Nah. Tayyib. Itu kalau untuk undangan yang mengandung unsur musik-musik atau yang semisal dengannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa yanbaghi alla yatarassada bil ijaba ila ad-da'wati nafsal akli. Diingatkan ini oleh beliau. Dan seharusnya dia tidak meniati dia tidak menanti, dia tidak menunggu-nunggu memenuhi undangan tadi, hanya sekedar makanannya. Nah, itu yang penting. Ya, jangan sampai kita menghadiri undangan tadi, niatan inti kita adalah melibas makanan yang dihidangkan. Ya, karena tahu kalau si fulan undangannya pasti makanannya berkualitas. Wenak-wenak zen, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga memang ketika dia datang ke sana sudah nawaitu. Ya, nah diniatkan. Barakallahu fikum. Sengaja dari habis subuh itu enggak makan. Nah, ya. Disuguhi sarapan sama istrinya atau sama ibunya, enggak Mi, nanti saja ya. Nah, pas acara, biar nanti bisa ya maksimal dalam barakallahu fikum menikmati sajian-sajian makanan di acara pernikahan teman saya. Wah, gitu ya. Nah, jadi tujuan intinya ke sana itu murni untuk apa? Melibas makanan-makanan di sana. Enggak sepantasnya kata beliau. Itu bukan tujuan inti kita. Ya, nah, sehingga dari rumah sudah bawa kresek barakallahu fikum. Nah, siap-siap ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Intinya bukan itu. Bal yanwi bihi al-iqtida' bisunnah. Hendaknya dia meniatkan dengan kedatangannya adalah mengamalkan, meneladani sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran dari beliau, kalau kalian diundang oleh saudara kalian, maka usahakan untuk datang. Ya, usahakan untuk datang. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama niatnya adalah meneladani sunnah. Yang kedua niatannya adalah wa ikrama akhihil mu'min. Dalam rangka menghormati, memuliakan saudaranya yang beriman. Ya, kehadiran kita itu adalah sebuah kehormatan bagi tuan rumah, bagi sahibul hajah. Barakallahu fikum. Nah, dan ketidakhadiran kita kalau tidak ada uzur itu akan dianggap sebagai sebuah tindakan apa? Barakallahu fikum. Tidak menghormati. Oh ya. Nah, enggak ada uzur, enggak ada apa alasan apa, malas saja datang. Berarti kita itu sudah tidak menghormati yang mengundang. Paham ya? Nah, jadi undangan orang kepada kita itu ada nilainya. Ya. Nah, dia mengundang kita artinya dia sedang menghormati kita. Dia sedang memuliakan kita. Dia mengorangkan kita. Kalau sikap kita meresponnya barakallahu fikum dengan tayyib, iya, menganggapnya remeh barakallahu fikum, nah, enggak ada alasan apa-apa, enggak hadir. Berarti kita tidak membalas dengan balasan yang baik. Kita dihormati, kita dimuliakan, malah kita membalasnya dengan apa? Tindakan yang meremehkan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kata Allah, bukankah balasan kebaikan itu dibalas juga dengan kebaikan? Paham ya? Nah, sehingga untuk barakallahu fikum mungkin menghilangkan prasangka, sekali lagi menutup celah-celah, ketika kita diundang oleh saudara kita dan kita barakallahu fikum ada uzur tidak bisa datang, ya hendaknya menyampaikan, ya, nah, barakallahu fikum. Afwan, ya, anak nggak bisa datang. Nah, ternyata, ya, anak sakit atau istri sakit atau ibu sakit. Nah, atau anak yang lagi sakit, barakallahu fikum. Minta udur, rukhsah, keringanan dari sahabat kita tadi. Ya, nah, terutama orang yang memang sangat dekat dengan kita, barakallahu fikum. Nah, ketika tidak bisa datang, sampaikan udur kita kepada mereka agar tidak membuka celah bagi syaitan untuk apa? Nah, merenggangkan hubungan yang sudah erat barakallahu fikum. Nah, itu sering sekali terjadi. Ya. Nah, udah diundang enggak datang, padahal teman dekat. Nah, kenapa inti enggak datang? Ya. Nah. Apa gara-gara istri saya ini dulu pernah kamu incer? Merasa sakit hati ya kan? Nah, habis dia apa? Ditikung sama temennya ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Jangan, ya. Barakallahu fikum. Taib. Datang. Andai kata memang seperti itu kejadiannya ya. Barakallahu fikum. Nah. Istrinya teman ini dulu adalah wanita yang pernah Anda incar, Anda idam-idamkan untuk menjadi pendamping Anda. Tapi karena enggak berjalan lancar, belum jodoh, ya kan? Nah, entah orang tuanya yang enggak setuju, apa orang tuanya antum yang enggak setuju, ternyata yang dapat malah teman sendiri. Jangan sakit hati, ya, namanya jodoh. Ya. Nah, tidak kusangka engkau, saudaraku, bagaikan pagar makan tanaman. Oh. Ya, nah. Kamu sudah tahu ya, nah, itu adalah incaranku. Nah, malah kamu yang ambil. Ya. Akhirnya enggak mau hadir dalam undangan pesta pernikahan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Enggak boleh begitu ya. Nah, jadi laki-laki itu harus tegar, barakallahu fikum ya. Nah, dunia tidak selebar daun kelor. Nah, ya. Masih banyak wanita-wanita yang lain. Barakallahu fikum. Nah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Belum tentu yang kita inginkan itu baik untuk kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu baik untuk teman kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ketika menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Utsman, barakallahu fikum, ditolak. Nah, Umar agak kecewa nih, sahabat bagaimana ini, teman ini ya. Nah, kok menolak untuk menjadi suami putri saya, kecewa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Lapor kepada Rasul. Gimana Rasul, Abu Bakar Utsman sudah tak tawarkan putri saya begini-begini. Nah, maka Rasul mengatakan, oh jangan begitu Umar. Hafsah akan dapat laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Siapa dia? Rasul sendiri. Dan Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa? Putrinya Rasul. Ya, nah, ini namanya jodoh itu seperti itu barakallahu fikum. Ya, nah, belum tentu yang kita harapkan itu yang baik buat kita. Ya, nah, kita harus yakin jodoh itu Allah yang pilihkan barakallahu fikum, dan yang paling tahu tentang kita adalah Allah sendiri. Gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu sakit hati dengan kasus-kasus seperti itu ya. Nah, abaikan saja, lupakan saja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga memenuhi undangan itu adalah wujud kita memuliakan. Ya. Sebagai bentuk kita menghormati pihak yang mengundang. Jadi undangan itu bukan sembarangan. Ketika kita diundang berarti kita dipandang. Iya. Nah, maka tentu hal yang merupakan adab, sikap yang bagus ketika kita juga barakallahu fikum berupaya untuk menghormatinya dengan hadir. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada uzur tidak bisa, sampaikan permintaan maaf kepada pihak yang mengundang. Itu attitude ya, sikap yang bagus. Nah, orang yang punya etika. Wa yanwi siyanata nafsihi amman yusi'u bihi dhannu. Dan juga dia niatkan menghadiri undangan tadi untuk menjaga dirinya dari orang-orang yang bisa berburuk sangka dengan dirinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Farubbama qila anhu idzam tan'ahu wa mutakabbir. Di antara contohnya, ketika dia tidak mau menghadiri undangan tadi, dibilang sombong. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mentang-mentang udah jadi ustadz itu temanku. Ya, nah, padahal dulu satu sakan, satu kamar, ya kan? Nah, bahkan sikat pun bareng, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, mentang-mentang sudah jadi ustaz, ya kan? Nah. Tayyib. Anak undang, gak ada jawaban terima kasih, gak ada apa-apa, sudah hilang gitu saja. Tapi undangan sudah dikirim, ya barakallahu fikum. Nah, gak datang macam-macam. Taib, akhirnya dia dibilang sombong, barakallahu fikum. Nah, yang seperti itu harus dihindari sebisa mungkin kita tidak terjatuh di dalamnya, ya. Nah, sehingga memang kalau memang kita ada uzur enggak bisa datang, ya sampaikan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Apa salahnya tinggal ngetik saja. Kalau enggak bisa ditelepon, ya lewat WA. Iya. Nah, tayyib. Al-afu, iya, ya akhana, ya akhil karim. Nah, tayyib ya. Sebesar-besarnya nak mohon permaaf. Mohon maafnya. Tidak bisa datang ke acaranya antum karena ya acaranya antum bertepatan dengan demikian dan demikian. Nah, barakallahu fikum. Minta maaf. Itu lebih baik daripada nanti akan muncul prasangka-prasangka yang tidak baik, kita dibilang sombong. Itu sering sekali. Nah, barakallahu fikum. Makanya dijaga baik-baik. Wa yanbaghi ay yatawadha'a fi majlisihi idza hadara wa la yatasaddara atau la yatasaddaru. Berikutnya kata beliau, seharusnya ketika dia hadir di dalam undangan tadi tetap menjaga sikap tawadhu, merendah. Ya, di dalam majlis barakallahu fikum, jangan dia ya tasaddar ya. Barakallahu fikum, menampakkan dirinya, memunculkan dirinya, ingin terlihat barakallahu fikum na'am lebih dari semua yang hadir di pesta tadi. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya. Dengan jam tangannya yang Rolex, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Dengan bajunya ya barakallahu fikum na'am. Yang juga branded semua yang dia pakai. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga ketika dia hadir, dia ingin menunjukkan kesan tersebut di hadapan para hadirin. Nah, tayyib. Pakai lengan panjang, dia bah digulung lengan panjangnya biar kelihatan Rolex-nya ya kan, barakallahu fikum. Nah. Ini sengaja lu ana sing-sing kan mau makan ya nanti kalau kena gulai kan kotor pakaiannya, makanya tak sing-singkan ini ya. Nah, jam berapa sekarang? Ya, biar jam Rolex-nya kelihatan barakallahu fikum. Nah, tidak boleh ya. Hadir pesta itu bukan untuk ajang menyombongkan diri, dan itu yang sering banyak kita lihat. Nah, di kalangan kaum muslimin ketika menghadiri khususnya pesta pernikahan, wah itu ajang pol-polan. Ya, untuk menunjukkan barakallahu fikum na'am kelebihan-kelebihannya. Ya, nah, yang perempuan, yang mama, tahu sendiri barakallahu fikum. Dan kalau udah mau pesta pernikahan, ya, na'am dari jam 6 pagi barakallahu fikum na'am baru berangkat jam 9 selesai make up-nya itu 2 jam. Ya, na'am alas bedak dulu, ya kan barakallahu fikum na'am, belum gincunya, belum alis palsunya yang melintang-lintang itu, ya kan? Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya, 2 jam dandan. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Perhiasan lengkap, ya. Na'am, gelang, kalung, anting, gelang kaki, barakallahu fikum na'am. Anting di hidung, ya kan? Nah. Lengkap. Ya, nah. Ya untuk pamer, barakallahu fikum na'am. kendaraan yang biasanya barakallahu fikum dia pakai mungkin mobil Avanza, barakallahu fikum, di saat pesta pernikahan itulah ya dibela-belain sama dia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ferrarinya dia keluarin. Nah, padahal jalannya jelek luar biasa, dipaksa-paksain ya. Jeduk-jeduk di aspal itu enggak apa-apa. Yang penting kelihatan wah, mewah. Ferrari barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu niatan yang jelek ya, enggak bagus. Jadi hadir ke pesta itu bukan untuk membusungkan diri Anda, untuk menampakkan diri Anda. Tetap berusaha tawadhu. Fa in ayyana lahu sahibud dar makanan lam yata'addahu. Tayyib. Wala yukfir an-nazar ilal makan alladhi yakhruju minhu ta'am. Barakallahu fikum. Ketika pemilik rumah, sahibul haja, barakallahu fikum, telah menunjuk untuk dia posisi tertentu, tempat sudah disediakan. Ya. Nah, antum duduknya barakallahu fikum di depan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah disiapkan. Karena antum dipandang terhormat, ya. Sudah teman dekat, kemudian apa? Sekarang sudah jadi ustaz. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga dimuliakan sama teman tadi. Antum duduknya di depan. Jangan di belakang. Maju. Nah, ya, barakallahu fikum. Lam yata'addahu, maka dia jangan menyelisihinya. Ya. Nah. Atau sebaliknya, dia sudah ditunjuk oleh tuan rumah, duduknya di belakang. Ya sudah di belakang. Jangan ngotot, mau di depan. Oh ya. Jadi ketika pihak tuan rumah sudah menentukan posisi tempat duduk Anda, jangan ngotot. Ya, nah. Atau panitia sudah menentukan, ini fulan-fulan-fulan undangan ini di room nomor sekian. Fulan-fulan-fulan di room, di ruangan nomor sekian. Ya sudah ikutin saja. Apa kata panitia, ya. Nah, jangan bandel. Barakallahu fikum. Undangan mau yang itu, yang room yang itu. Kayaknya makanannya enak-enak itu. Nah, itu tidak adab itu. Tidak etika. Ya, nah. Itu attitude yang buruk, sikap yang jelek. Sehingga ikut saja apa kata panitia. Disuruh parkirnya di sini ya di sini. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu nasihat beliau. Kemudian yang berikutnya adabnya, jangan dia terlalu sering melihat ke satu tempat yang barakallahu fikum di luar dari ya tempat makanan. Artinya jangan dia terlalu sering melihat tempat-tempat yang memang barakallahu fikum tempat itu tidak difokuskan untuk dilihat. Nah, ya, baik. Misal dia melirik ke tempat pojok, barakallahu fikum, nah, baik. Oh, ada cewek di situ ya. Enggak boleh ya, barakallahu. Itu mbak resepsionisnya siapa namanya ya? Nah, wah, boleh enggak kenalan tuh? Nah, ya. Nomor IG-nya berapa ya? Nah. Ya. Itu tidak boleh, apalagi santri ya, memalukan barakallahu fikum. Nah, baik. Curi-curi pandang, curi-curi kesempatan, itu sering terjadi. Di pesta pernikahan, ya apalagi yang hadir, ya enggak semuanya yang mengerti agama, ya. Nah, ya, dan kadang dari pihak keluarga perempuan, keluarga laki-laki, ada sepupunya macam-macam, maka jaga pandangan, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Banyak yang ayu-ayu ya, barakallahu fikum. Begitu juga yang perempuan menjaga pandangan. Acara seperti itu memang banyak yang ganteng-ganteng ya kan. Nah, karena semuanya akan maksimal dalam menghadiri pesta tersebut, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi jangan pandangannya tuh liar, lihat kanan, lihat kiri, barakallahu fikum. Nah, fokus pada tayyib acara, barakallahu fikum. Kemudian ya, makanan tadi. Nah, fa innahu dalilun ala syarahi. Nah, karena itu adalah dalil yang menunjukkan barakallahu fikum na'am ke apa? Kerakusan dia. Artinya orang yang tidak bisa mengendalikan hasrat ya syahwatnya. Faslun. Wa amma ihdaru ta'am falahu khamsatu adabin. Yang terakhir, adapun terkait dengan etika menyuguhkan makanan. Ini bagi tuan rumah. Ini saran dari beliau. Nah, konsep dalam penyuguhan makanan. Walaupun tidak wajib ya. Nah, ini yang dari ulama kita. Al-awwal. Yang pertama. Ta'jiluhu fadhalika min ikramid daif. Yang pertama, makanan itu hendaknya disegerakan. Jangan sampai tamunya sudah satu jam nunggu kering. Ya, nah. Nggak ada minuman, nggak ada makanan, barakallahu fikum, na'am. Dibiarin nunggu, ya, ya itu nggak bagus itu. Kalau tuan rumah yang seperti itu. Sampai tamunya, na'am, ya, masjid di mana ya? Saya mau minum air keran di masjid aja. Sampai nyindir ya tamunya, na'am. Kok nggak keluar air minumnya, barakallahu fikum, na'am. Kering tenggorokan. Jangan, itu adab yang jelek. Kalau bisa, ya tadi. Tamu belum datang, makanan sudah siap dihidangkan. Itu baru zeh. Oh ya, nah minimal minuman barakallahu fikum na'am cemilan-cemilan. Asani, yang kedua. Taqdimul faqihati awalan qabla ghairiha. Mendahulukan buah-buahan sebelum makanan yang lain, yang berat-berat, yang padat-padat. Nah, ini yang banyak mungkin orang salah, ya, atau barakallahu fikum tidak sesuai, ya. Seringnya kan buah itu di akhir. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Pencuci mulut. Nah, hidangan pencuci mulut, hidangan akhir. Barakallahu fikum. Padahal secara medis kebalik. Iya, nah. Buah-buahan itu di awal, bukan di akhir. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi hidangkan dulu buah-buahan sebelum yang lain. Paham ya? Nah, hidangkan buahan. Ada semangka, ada jeruk, ada anggur. Barakallahu fikum. Nah, hidangkan dulu. Set. Nah, buah-buahan. Sebelum hidangan yang lain. Berarti hidangan yang lain itu masih disimpan, belum keluar. Jadi enggak sekaligus jadi metodenya. Bertahap. Pertama yang keluar buah-buahan. Berbagai macam buah-buahan. Ya. Wa dzalika aslahu fi babit tib, kata beliau. Nah. Konsep yang seperti ini kata beliau lebih bermaslahat untuk tubuh kita ditinjau dari sisi dunia kesehatan. Secara kesehatan barakallahu fikum, memang buah dahulu. Iya, bukan buah itu belakangan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa qad qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa fakihatim mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahuna. Baik. Allah mengatakan hidangan untuk ahli surga itu adalah buah-buahan ya dari apa-apa yang mereka inginkan, yang mereka pilih. Nah, bebas di surga itu mereka pengennya buah apa ada. Nah, tiba-tiba pengen buah kesemek, tahu enggak buah kesemek itu? Enggak tahu kan? Nah, jarang buah itu. Ya. Nah, sebagian antum enggak tahu apa buah kesemek gitu. Nah, ya. Itu buah legend itu ya. Nah, pengen buah kesemek ya. Nah, sudah semenjak 20 tahun sampai dia meninggal sudah susah nyari buah itu. Nah, ketika masuk surga pengen buah kesemek ada insyaallah ya. Nah, kesemek surga lebih enak lagi daripada kesemek dunia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian dan daging-daging burung ya, yang sangat mereka barakallahu fikum, berhasrat ingin menyantapnya. Nah, di sini disebutkan buah-buah dahulu, baru daging. Nah, itu sisi istidlalnya. Oh ya, di mana Allah mendahulukan penyebutan buah-buahan, baru daging dagingan. Barakallahu fikum. Summa afdalu ma yuqaddimu ba'dal fakiha al-lahmu. Setelah itu kata beliau, yang paling afdal, yang dia suguhkan setelah buah-buahan adalah daging. Ya, nah, selesai hidangan buah-buahan, mereka sudah enggak makan lagi, tiba-tiba datang lagi panitia bawa daging. Wah, ya. Kambing, ayam, ikan, onta, barakallahu fikum. Nah, ya, lengkap daging-dagingan, daging burung juga, barakallahu fikum. Nah, khususan al-mashwi. Nah, secara khusus terlebih lagi sangat diutamakan adalah daging-daging yang diolah dengan dibakar, dipanggang atau disate. Ya, nah, ikan bakar, barakallahu fikum, sate, nah, tayyib, ayam bakar, ayam panggang, nah, itu secara khusus hidangannya, ya, sate-satean, bakar-bakaran, dan panggang-panggangan, nah, daging yang diolah demikian. Summa afdalu ta'am ba'dal lahmi as-sarid, ya. Setelah makanan hidangan daging-dagingan mereka selesai, baru sarit itu yang berkuah, ya. Nah, itu sama saja olahan daging, makanan hasanah, barakallahu fikum. Kalau kita ya tadi bisa baru keluar apa sotonya, ya, rawon, bakso, sop, ya, nah, atau gulai pindang, gulai tempoyak kalau orang Sumatera, ya, barakallahu fikum. Nah, baru keluar itu yang berkuah. Nah, itu caranya. Selesai hidangan tadi, barakallahu fikum, summal halwa. Setelah itu baru manis-manisan, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tamunya tadi, barakallahu fikum, naam, ya, di manage, ya, makan itu enggak sekaligus, enggak langsung enak gitu. Karena kalau makanan langsung dihidangkan banyak, itu langsung biasanya hilang selera makan. Makanya kalau kita hadir ke pesta pernikahan itu kadang kan jadi enggak selera, ya kan? Karena lihat makanan terlalu banyak, bingung makan yang mana, ya. Nah, kadang sampai hilang selera. Nah, ini diajari adab sama beliau. Biar tamu itu enggak kehilangan selera, menyuguhkannya bertahap, tek tek tek tek, nggak langsung sekaligus, ya. Nah, barakallahu fikum, buah-buahan dulu, ya. Nah, acara ngobrol-ngobrol sudah, barakallahu fikum, lumayan, ya, tertata rapi di perut, baru daging-dagingan, daging bakar, ya, panggang, nah, sate, barakallahu fikum. Selesai itu baru sup, ya. Nah, barakallahu fikum. Selesai itu baru manisan. Nah, jadi para hadirin itu enggak enak dengan makanan tadi karena disajikannya secara bertahap. Jarang ini saya menemukan konsep, ya, penyajian makanan pesta pernikahan yang seperti ini. Kalau ada yang mengamalkan, bagus itu. Ya, sesuai dengan ajarannya para ulama. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa tatimmu hadhihi thayyibat bisyurbil ma'il barid. Setelah itu barulah dikeluarkan hidangan berupa apa? Naam, minuman yang dingin, es-esannya baru keluar. Ya, es buahnya, es teh, es cendol, barakallahu fikum. Naam. Karena kalau minum dulu yang lebih kita dahulukan, itu orang langsung kenyang perutnya itu, ya. Langsung gitu, nah. Jadi minuman itu diakhirkan. Barakallahu fikum. Nah, ya paling tidak minuman-minuman air mineral, kalau khawatir di tengah-tengah undangan ada yang keselak gitu ya. Nah, paling enggak air mineral. Yang es-es itu belakangan, karena es itu cepat membuat orang langsung nek gitu ya. Nah, langsung kenyang, kadang enggak selera lagi, udah kena es dulu. Nah, jadi para tamu itu barakallahu fikum na'am di manage. Ada yang enggak paham. Pokoknya seneng-senengnya aja. Nah, tapi ketika diajari seperti itu, mereka ngikutin saja alurnya panitia. Nah, jadi benar-benar dimanjakan para hadirin. Setelah minum air dingin, es, macam-macam es baru dikeluarkan ya, es krim macam-macam. Watak milatul amri sabbul ma'il fatir alal yadi indal ghasli. Selesai semuanya, disiapkan barakallahu fikum air hangat. Ma'ul fatir itu air hangat-hangat kuku untuk mencuci tangan ya, karena kan tadi habis makan daging-daging kan berminyak, berlemak. Kalau antum sediakan air cuci tangan kobokannya air dingin, itu enggak hilang ya. Nah, atau kalau memang kesulitan ya, disediakan sabun itu untuk menghilangkan lemak. Nah, sabun cuci tangan. Nah, kalau enggak ada sabun tadi, caranya pakai air hangat-hangat kuku, dikasih potongan jeruk ya, untuk menghilangkan bau amisnya. Selesai. Oke, itu baru zen. Nah, ini belum pernah nemuin yang seperti ini nih, caranya menghidangkan makanan jamuan untuk para tamu undangan. Ya, itu diamalkan nanti kalau nikah ya. Nah, jangan lupa ngundang saya juga. Al-Thalith yang ketiga berikutnya. Ayuqaddima jami'al alwan al-hadirah. Dia menyuguhkan ya semua jenis-jenis makanan yang memang sudah disiapkan. Kalau bisa, semua yang sudah disiapkan dihidangkan. Enggak ada yang disembunyikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang sudah direncanakan, yang sudah di setting sama pihak cateringan, misal ini menunya yang sudah dipesan, keluarkan semua. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum untuk para hadirin. Ar-rabi alla yubadira ila raf'iha bal yumakkinuhum minal istifa'i hatta yarfa'u aydiyahum. Adab yang keempat, jangan dia tergesa-gesa untuk mengangkat hidangan tadi. Ya, nah, jadi para hadirin, para undangan belum selesai menikmati hidangan, ya, sama panitia sudah diangkatin ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan. Kalau dilihat masih ada yang makan, masih menikmati, ya, nah, sudah biarin dulu. Bal yumakkinuhum, biarkan mereka merasa nyaman menikmati makanan tadi. Tayyib, sampai benar-benar puas ketika mereka sudah mengangkat tangannya. Artinya sudah tidak ada lagi yang apa? Mengambil makanan tadi. Baru diangkat, ya, dipindahkan menu berikutnya. Paham ya? Nah, jangan pas lagi ada yang lagi nyedok-nyedok gitu ya. Nah, ngambil-ngambil diangkatin. Pak, sudah pak, sudah habis waktunya pak. Yang lain pak. Nah, jangan, itu nggak adab ya. Barang biarkan. Al-khanis yang kelima, ayuqaddima minat ta'am qadral kifayah. Hendaknya dia menyuguhkan makanan-makanan dia dengan kadar yang cukup. Nah, dia memperhitungkan berapa yang diundang, ya makanan yang disiapkan untuk undangan tadi. Misal dia mengundang 1000 orang, ya siapkan makanan untuk 1000 orang. Ya, nah, orang cateringan dah tahu itu hitung-hitungannya. Oh, sekian pak. Nah, ya, nasinya sekian, lauknya sekian. Mereka sudah tahu hitung-hitungan. Undangan 1000 orang sekian. Nah, fa inna taqlila anil kifayah naqsun fil muru'ah. Karena kalau sampai kurang, itu akan mengurangi kehormatan Anda. Jadi malu kita. Kalau sampai makanan yang kita hidangkan itu kurang, itu benar-benar mencoreng muka kita. Paham ya? Nah, Karena ini poin ini juga menjadi salah satu titik yang cukup menegangkan dalam pesta pernikahan itu bagi tuan rumah ya. Mereka tak khawatir, was-was. Nah, semoga makanannya cukup. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi benar-benar harus diperhitungkan, terutama ada hal-hal yang mungkin tidak terduga. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau ngundang ikhwan-ikhwan ya harus siap-siap. Barakallahu fikum. Yang Anda pikirkan itu jangan bapak sama uminya saja. Biasanya, sak buntut-buntute. Digowo kabeh. Ya, nah, jangan nanti pikir, oh si bulan, dipalih sama si, enggak, biasanya kalau ikhwan-ikhwan itu, tahu pesta pernikahan, wah ini nak, kita perbaikan di sini nak, nah, ya kan, ada yang anaknya 15 dibawa semua, nyewa mobil angkot, ya kan, barang wahikum, nah, tayyib, ya, jangan lupa bawa kresek, nah, barang wahikum. Di luar dugaan dia, loh, kok habis makanannya, ternyata, ya, teman-teman ikhwan-ikhwan itu ada yang bawa prajurit-prajuritnya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seanak-anak kakak iparnya dibawa semua barakallahu fikum. Nah. Mumpung ya kan, nah, si fulan ini tajir melintir, makanannya pasti enak-enak. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia sudah perhitungkan ya hal-hal yang mungkin bisa di luar dugaan. Nah, sebisa mungkin juga dia mempersiapkan kalau memang kurang dia langsung pesan ke cateringan ya. Pak tambah lagi 500 porsi. Siap. Gitu ya. Nah. Jangan sampai kurang. Intinya jangan sampai kurang. Itu nasihat beliau. Nah, karena kurangnya makanan dalam sajian itu menghilangkan kehormatan kita atau mengurangi kehormatan kita. Nah, itu penting. Wa yanbaghi an ya'zila li ahli al-bait nasibahum qabla taqdimi at-ta'am. Poin berikutnya juga seharusnya dia sudah menyisakan, menyingkirkan sebagian makanan untuk keluarganya sendiri di rumah sebelum menyuguhkan makanan tadi. Ya. Nah, kadang lupa. Istrinya, anaknya sudah masakin. Ya, nah, dari pagi ada tamu kehormatan, barakallahu fikum. Nah, entah calon besan atau ustaz, ya kan, barakallahu fikum. Nah, tayyib, saking asiknya semua disuguhkan, anak istrinya enggak kesisa. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi dia sudah pesan sama istrinya, ya. Dik, jangan lupa disisakan buat kalian, ya. Nah, untuk anak-anak. Siap, Mas. Gitu, ya. Udah dipesenin. Nah, barakallahu fikum. Fa idza arada dhaifu al-insirafa yanbaghi ay yakhruja ma'ahu ila al-bab. Ada berikutnya. Kalau para tamu undangan hendak untuk meninggalkan tempat, maka seharusnya dia keluar menyertai mereka, mengantar mereka sampai pintu. Ya. Nah, jangan antum diam saja duduk di situ, tamunya mau pamit pulang antum biarin aja. Iya, nah, maka ditemani. Ya, jangan ngobrol sampai pintu atau sampai teras sampai dia naik kendaraannya, barakallahu fikum dan mengucapkan salam. Oh ya, jangan ditinggal tamunya gitu saja. Ditemani sampai keluar. Nah, itu adab yang bagus. Fa innahu sunnah. Wa dzalika ikramun lidhaif, karena itu adalah sunnah dan bentuk menghormati tamu. Iya. Wa min tamamil ikram talaqatul wajhi. Di antara bentuk kesempurnaan kita menghormati para tamu undangan adalah wajah kita yang berseri-seri. Paham? Ya, sehingga dalam acara penyambutan tamu barakallahu fikum dibuat ya hal-hal yang bisa menghilangkan mood kita itu jangan sampai datang. Kadang terjadi, sering cekcok kadang ada, nah, kadang ada yang nanya ini nanya itu, wah bingung, nah, barakallahu fikum. Akhirnya ketika menyambut tamu itu merengut, nah, ya, ketika tamu pamitan juga masih kepikiran, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ada yang nanyain inilah, nanyain itulah, barakallahu fikum ya. Nah, ini nasinya kurang nih, gimana nih pak? Ini gimana ini lauknya kurang nih pak? Waduh, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebisa mungkin barakallahu fikum ya tetap stay cool gitu ya. Nah, santuy barakallahu fikum ya. Nah, wajahnya itu tetap ya seneng lah, orang yang datang itu merasa disambut barakallahu fikum. Nah, jangan pasang wajah singa ya. Nah, barakallahu fikum. Wa tayyibil hadits inda dukhuli wal khuruj wa 'alal maidah. Kemudian juga dia bagus dalam berbincang-bincang ketika masuk, ketika keluar, dan ketika berada di hidangan meja makan ya. Lisannya dijaga, kata-katanya dijaga, barakallahu fikum. Na'am. Wa amma dhaifu, adapun terkait dengan tamu, fa yambaghi ayyakhruja tayyiban nafsi. Hendaknya tamu tadi ketika keluar dalam kondisi benar-benar dia bagus kondisi kejiwaannya. Nah, artinya dia bisa memaklumilah ya, segala sesuatu yang ada di dalam jamuan tadi. Jangan sambat, jangan gerutu. Barakallahu fikum. Nah, wa in jara fi haqqihi taqsirun. Walaupun mungkin dalam jamuan tadi terjadi perkara yang mengurangi haknya dia. Ya, nah, entah mungkin ada dagingnya yang terlalu keras, atau yang kurang matang, ada yang mungkin keasinan, atau mungkin ada yang hambar. Nah, itu biasa sekali kalau orang-orang jadi bahan perbincangan. Jadi makanannya enggak enak. Kayak tuh malu. Ya, gitu ya. Nah, jadi bahan omongan. Enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi apapun kondisi yang Anda dapatkan, barangkali mungkin ada yang kepanasan, mungkin ada yang enggak dapat tempat duduk. Iya, barakallahu fikum. Nah, harap dimaklumi. Ya, nah, karena orang yang banyak mungkin juga luput dari barakallahu fikum tuan rumah, panitia. Sehingga kata beliau, bagi para hadirin yang undangan, kalau dia mendapati hal-hal yang kurang pada tuan rumah, harap dimaklumi. Oh ya, jangan jadikan bahan pergunjingan setelah pulang. Gimana ente tadi? Makan lengkuas ya? Nah, gimana rasanya? Mantap loh. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dagingnya kayak batu tadi. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi ngobrol ngakak-ngakak di jalan itu, ya, menjelek-jelekan hidangan tuan rumah. Gak boleh. Amin ikhwan ya. Nah, tayyib. Fadhalika min husnil khuluq wat tawadu. Karena hal itu adalah bentuk akhlak yang baik dan bentuk kerendahan hati kita. Ya. Nah, ya harap dimaklumi. Tayyib. Jangan merasa tersinggung. Wah, ana nih ustaz baru kali ini ana. Ya, nah, dapat sajian rendang kayak batu dagingnya. Nah, barakallahu. Gimana cara masaknya orang itu? Barakallahu. Nah. Enggak boleh ya. Jadi apapun kekurangan dari tuan rumah harap dimaklumi. Nah, wala yakhruju illa bi ridha sahibil manzil wa izni. Jangan sampai dia keluar dari pesta tadi kecuali dengan ridha pemilik rumah dan izinnya. Nah, jadi ketika mau pulang ya paling tidak Anda bersalaman berpamitan dengan sahibul hajah, masyaallah pamitan ya. Nah, bersalaman, barakallahu fikum. Jangan langsung aja pulang. Itu enggak adab. Paham ya? Nah. Yang terakhir, wa yura'i qablahu tayyib fi qadril iqamah. Kemudian juga dia harus memperhatikan sebelumnya terkait dengan ya, kadar stay-nya dia di situ. Berapa lama dia di situ? Jangan terlalu lama. Nah, kalau hidangan semua sudah dia santap, ya, dia juga sudah enggak makan lagi. Nah, karena asik ngobrol, akhirnya terlalu lama. Barakallahu fikum. Padahal tuan rumah ada kepentingan yang lain, ya, terutama ya pengantin laki-lakinya kasihan ya kan. Oh, sini teman satu ini enggak ngerti ya. Oh, udah malam enggak balik-balik ini. Saya udah kangen sama istri ini, Mas, Mas. Nah. Ya, nah. Kasihan yang pengantin laki-lakinya ya. Nah, yang perempuan juga kasihan ini, udah kangen sama suaminya, barakallahu fikum. Nah. Oh, jadi harap sadar ya. Nah, kalau sudah selesai semua ya sudah pulang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah selesai kitab Adabul Al-Aqli wa Syurbi. Adapun yang berikutnya, nah itu yang lebih seru lagi insyaallah, kita akan bahas. Dari tadi saya singgung-singgung terus, Kitabun Nikah wa Adabuhu wa ma yata'allaku bihi, insyaallah pada waktu dan gelombang yang sama. Nabtahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.